Roma bab 6. Mon sapanika sampean sareng kaules daya panika bisa ngocak ponapa? Ponapa kudu terus agawe dosa supaya Allah atambeniser ka sampean sareng kaules daya? Tanto saos punten. Dosa tak kobe sapole ka sampean sareng kaules daya. Dadi kati ponapa sampean sareng kaules daya sebisa aros-terosan odi kalaben agawe dosa? Sampian beoningatan deretan, je ebek to ebeptis, sampian sareng kaules deje epatitis etong sareng Isa Almasih. Paneka artena sampian sareng kaules deje epasetong sareng setena. Kalaben baptisan genikah, sampian sareng kaules deje eko buraki sareng Almasih, benorok mate sareng salerana, supaya akati Almasih seepaudik boleh dari setena, kalaben ko besana ramase molja, sepaneka cukan sampean sareng kaules deja, bisa ajalani odi se anyar. Mon sampean sareng kaules deja ampon teti setong sareng Almasih, polana noro mate asareng salerana. Sampean sareng kaules deja, bekal teti setong sareng salerana cukan, polana sampean sareng kaules deja, noro epaudi pole asareng salerana. Sampian sareng kaules deja oning cek tabi ade sampian sareng kaules deja selambe minangka manosa ampon epa mate asareng Almasih ekaju salib sopaja kobasana tabi ade sampian sareng kaules setusa kepenika epa ancor kalaben sepenika sampian sareng kaules tak eka tunor tusa boleh sabab manabi oring mate oring kepenika epa bebas dari kobasana tusa. Menabi ampon mate asareng Almasih, sampian sareng kaules deje parcaje cek sampian sareng kaules deje, bekal odie asareng salerana. Sabab sampian sareng kaule oning cek Almasih ampon epaudik dari setena, ben salerana tak kira sete pole. Pate ampon tak kobesa pole ka salerana. Pate se ialami Almasih penikah, pate katusa. Genika kedetia namong sekalian saos keangkui selanjenga. Ben odi seejeleni semangkin penikah, odi ka agem Allah. Sampian sedaja kudu nganggep, sampian penikah ampon sede katusa. Tapi odi edalem hubungan serapet, sareng Allah lebet Isa Almasih. Cek kantos neng-neng pole, kantos dusa ngubesai odi na sampian setak langgeng penikah. Sopaja sampian tak norot di pangeterona sejahat. Cek sampe cugen sampian masra agi bagian abadana kakobesan dusa. Ka angkuye kuna aki kesok macot sejahat. Nanging pasra aki abekna sampian ka Allah. Minangka oring si ampun iale dari pati ka odi. Pasra aki abek epon sampian ka Allah seteja. Mi oleh iakem ka angkuye ngalakoni kesok kana Allah. Tusa tak kenging ngebasai sampian. Sabab sampian tak odi edalem ko basana hokoma agama Yahudi pole. Nanging edalem ko basana rahmat de Allah. Teti samangken katipun apa? Ponapa sampian sareng kaules deja oleh agape dosa? Sebab sampian sareng kaules deja ampun tade edalem kobasana hokoma agama Yahudi. Nanging edalem kakobasa ana rahmat Allah. Punten tak sapenika. Beoninge sampian, jek manabi sampian masra aki abe ka oreng ka angkui ngalakoni ka arepe sampian. Dadi dunora oreng seeta adi sampian kenika. Tak oning ponapa dunora dosa. Singebo sampian kapate, otaben dunor si taat ka Allah, tetika laban sepenika hubungan sareng Allah saya boleh. Namong sokor ka Allah, sabab ki dimen sampian dunor dusah, namong semakin sampian cek tarong guna atorok ka pengajaran seleres, si ampon eparing agi ke sampian. Sampian ampon epa bebas dari dusah, ben semakin teti dunor kasok kana Allah. Sarina sampian cek melarat deseng artiah, kau lengang kuito contoh pardunoran, sepaja sampian agem pangan ngerteh. Ki dimin sampian masra aki abe sedaja naminang ka dunor ka seberang sekotor sarang jahat, ka angkui sot maksud sejahat. Sepada kejugen semangken, sampian kotu masra aki abe sedaja naminang ka dunor ka angku kasok kana Allah, ka angkui sot maksud de Allah sep khusus. Ebak to sampian eka dunor dusah, sampian tak eko besai kasok kana Allah. Ebek to kebenikah, kauntungan pun apa sekaule sampian dari papun apa si semakin panikah sampian todus ngalakonanah. Kon lelakon kebenikah, cuma madeteng pateh. Namung samangken sampean ampon pada epabibas dari tusah, benteti abtina Allah. Kauntungana sampean iki panika, sampean odi malolo, kaagem ka Allah ben kepenika ngasilaki odi sesaung guna sarang langkeng. Sabab opana tusah panika pateh, nanging odi sesaung guna sarang langkeng, asarang Gusti Isa Almasih peneka, peparinga Allah semacomah.